Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kembali lagi Tafsir Al-Misbah bersama-sama menemani Anda dalam indahnya bulan suci Ramadan bersama saya Hilbram Dunar dan juga Pak Quraish Shihab. Assalamualaikum Pak Quraish. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita akan memulai surah yang baru di mana pada hari ini kita akan mulai membahas mengenai surah Qaf yang dimulai dari ayat 1. Seperti apa tausiahnya dan apa penjelasan berikutnya? Kita langsung dengar dari Pak Quraish. Baik, auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Qaf. Surah ini intinya berbicara tentang hari kemudian. Berbicara tentang kematian. Berbicara tentang keagungan Al-Qur'an. Itu kira-kira uraiannya. Dia dimulai dengan firman Allah Qaf wal Qur'anil Majid. Qaf bermacam-macam pendapat ulama tentang arti Qaf ini. Ada yang logis, ada yang sulit difahami. Ada yang berkata Qaf itu nama gunung, tapi di mana gunungnya dia tidak jelaskan di mana. Oh. Ya toh? Iya. Yang paling logis atau yang paling saya dapat fahami bahwa Qaf itu tantangan. Tantangan. Al-Quran ini terdiri dari huruf-huruf yang kalian ketahui. Seperti Qaf, Alif, Lam, Mim dan sebagainya. Cobalah susun semacam Al-Quran menggunakan huruf-huruf yang kalian ketahui. Itu dulu kita pernah terangkan. Okay. Yeah. Yang penting, Wal-Quranil Majid. Demi Al-Quran Al-Majid. Majid itu, majid itu adalah sesuatu yang indah, yang baik, yang mencapai puncaknya. Kejayaan yang mencapai puncaknya dinamai majid. Al-Quran ini memiliki sifat Al-Majid. Ada 4 kali dalam Al-Quran disebut kata ini. 2 merupakan sifat Tuhan dan 2 merupakan sifat Al-Quran. Kalau saya berkata Al-Quran telah mencapai puncaknya, maka itu aspeknya banyak. Yang pertama, mencapai puncaknya karena yang menurunkan adalah Allah. Ini firman Allah. Oh, iya. Tidak ada lagi puncak sesudahnya. Iya. Yang menerimanya Nabi Muhammad, Nabi yang teragung dalam pandangan Islam. Ya kan? Iya. Oke. Kalimat-kalimatnya tersusun sangat rapi, sedemikian rapi, sedemikian indah, sehingga tidak seorang pun yang dapat menyusun seperti ini sesuai dengan tantangannya tadi. Kandungannya juga demikian. Yeah. Jadi dia telah mencapai puncaknya. Sayang bahwa Al-Quran yang demikian agung diragukan oleh masyarakat Mekah. Baru dia katakan lanjutnya, bal ajibu an ja'ahum munzirun minhum. Bahkan bukan hanya Al-Quran yang diragukan, mereka itu tercengang. Kok datang satu manusia yang memberi peringatan semacam ini? Mereka seakan-akan beranggapan bahwa utusan Tuhan ini kok manusia, mestinya kan malaikat. Itu usul mereka di tempat lain. Kenapa manusia ini tidak wajar ini? Jadi mereka tercengang itu, bahkan kemudian berkata anja'ahum munzirun, faqala al-kafirun, orang-orang berkata inna hadza syai'un ajib, sesungguhnya ini adalah sesuatu yang aneh. Ini bisa menunjuk kepada Nabi Muhammad, ini yang merupakan rasul dari manusia, ini aneh ini. Atau bisa juga ini berita yang disampaikannya ini tentang kiamat dan sebagainya, ini sesuatu yang aneh. Al-ajibu anja'um. Baru dia katakan, idza mitna wa kunna turaban dzalika raj'un ba'id. Apakah kalau kita sudah mati dan kita sudah menjadi bercampur dengan tanah dan menjadi tanah, apakah kita masih bisa dikembalikan lagi? Ini adalah suatu pengembalian yang sangat jauh, yang mustahil. Oke. Ya kan? Yeah. Itu. baru dia jawab yang kedua, Qad alimna ma tanqusul ardu minhum. Kami mengetahui apa yang dikurangkan oleh bumi ini dari mereka. Ada kita saya ada lihat dua hal yang bisa kita jadikan penafsiran ayat ini. Itu manusia yang ditanam di kubur dimakan oleh tanah. Allah berkata, kami mengetahui apa yang berkurang dari tubuh mereka yang ada di dalam tanah akibat apa yang kurang itu tadi. Jadi jangan kalian berkata bahwa kami tidak tahu, kami tahu itu. Nah, yang kedua penafsirannya begini, kita ini manusia makan. Seandainya makanan itu tidak berkurang dan berkurang, kira-kira badan manusia ini jadi seperti apa? Iya. Bisa jadi lebih besar dari gunung. Besar, ya. Iya kan? Karena tidak berkurang. Allah mengetahui dan mengatur itu sehingga badan manusia normal seperti ini. Masya Allah. Jadi jangan duga bahwa Allah tidak tahu. Iya. Dia tahu dan dia yang mengatur. Iya. Baik, kita break dulu. Okay, kita tahan sebentar Pak Quraisy, akan kita lanjutkan sebentar lagi. Tetap bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah. Seorang manusia bisa lupa, tapi kalau dia catat dan catatannya itu terpelihara, pasti tidak hilang. Yeah. Nah, inilah yang dimaksud oleh Allah. Oh. Salah satu maknanya, yeah. Kami memiliki kitab yang terpelihara. Yeah. Ada ulama yang mengartikan ini Lauhul Mahfuz. Kembali kami lanjutkan lagi Tafsir Al-Misbah, masih membahas mengenai surah Qaf yang dimulai dari ayat 1 kali ini bersama Pak Quraisy Shihab. Kita lanjutkan lagi. Baik. Jadi pengetahuan kami mengetahui itu dan kami tidak lupa. Salah satu perbedaan ilmu Tuhan dan ilmu manusia itu manusianya bisa lupa. Bisa. Tuhan tidak lupa. Nah, di sini dia katakan wa indana kitabun hafiz, kami memiliki kitab yang terus memelihara. Ini kiasan. Kiasan itu, maksudnya kiasan begini, seorang manusia bisa lupa, tapi kalau dia catat dan catatannya itu terpelihara, pasti tidak hilang. Yeah. Nah, inilah yang dimaksud oleh Allah. Oh. Salah satu maknanya, yeah. Kami memiliki kitab yang terpelihara. Yeah. Ada ulama yang mengartikan ini Lauhul Mahfuz. Katanya ada catatan segala sesuatu di alam selain itu kami punya. Jadi jangan pernah menduga bahwa Allah tidak tahu. Jangan pernah juga menduga bahwa Allah lupa. Karena kami mempunyai kitab yang terpelihara. Bal kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum. Yang lebih buruk dari semua itu adalah mereka mendustakan kebenaran yang telah datang pada mereka. Kita lihat lagi. Kalau Anda menolak sesuatu yang Anda tidak ketahui, wajar. Iya. Yeah. Kalau Anda menolak sesuatu yang datang kepada Anda dengan nyata, kemudian menolak, itu buruk sekali. Kalau Anda menolak satu kebenaran, tetapi kebenaran itu jauh, wajar. Karena tidak tahu. Ini kebenaran itu datang kepada Anda, lantas Anda tolak, ini buruk sekali. Bahkan lebih buruk dari itu tadi, bahwa mereka mendustakan kebenaran itu ketika kebenaran itu datang. Fahum fi amrin marij, maka mereka itu berada dalam kekacauan pikiran. Bermacam-macam tanggapan mereka menyangkut Al-Quran. Ada yang berkata ini sihir, ada yang berkata ini diajar, ada yang berkata ini bohong dan bermacam. Tidak ada kata sepakat mereka menyangkut hal ini. Bermacam-macam. Baru dia berikan beberapa bukti. Afalam yanzuru ila as-sama'i fawqahum. Tidakkah mereka memandang ke langit yang berada di atas mereka? Bagaimana kami membangunnya, menciptakannya, kami memperindahnya, dan tidak ada retak-retak baginya. Kita diminta memperhatikan langit. Nanti ada ayat lain, mereka lihat langit itu berdiri tanpa ada cagak yang menunjang. Sama badan habis. Coba perhatikan itu. Perhatikan bagaimana langit begitu indah. Lihat bintang-bintang, lihat awannya, lihat ininya. Baru dia katakan, wa ma laha min furuj. Tidak ada retak-retak yang terlihat di langit. Insya Allah. Saya beri ada contoh. Saya ingin membuat kursi yang ada tangannya. Bagus. Bukan kursi yang tanpa tangan. Saya punya pengetahuan untuk membuatnya. Saya punya kuasa untuk membuatnya. Maka lahirlah kursi yang mempunyai tangan. Tidak bisa lagi lebih indah dari ini. Apakah itu berarti saya tidak bisa menciptakan dia mempunyai empat tangan? Bisa. Tapi bukan itu kehendak saya. Saya bisa melakukan itu. Saya punya pengetahuan ini. Tapi yang saya kehendaki yang seperti ini. Maka jadilah alam ini sangat indah. Tidak bisa lagi lebih indah dari ini. Karena itulah kehendaknya. Dan disanalah pengetahuannya. Jadi alam raya ini sangat indah. Kita pernah berbicara soal begini. Sedemikian indah. Sampai-sampai banyak orang yang terpaku di sini. Alam raya ini dijadikan Allah sebagai ayat tanda. Tanda apa? Tanda kuasanya. Dia maha kuasa, bisa mencipta bulan. Juga tanda perjalanan. Perjalanan. Dia rambu jalan. Kita mau kembali. Ada jalan. Bukan tempatnya. Bukan tempat kita. Tujuan. Bukan tempat tujuan. Kata Nabi, saya di dunia ini bagaikan pejalan untuk sementara berteduh di bawah pohon. Kemudian melanjutkan perjalanan. Nah, ada orang yang tidak, yang lupa tujuannya. Maka dia berdiam di sini, ambil ini, ambil itu semuanya. Padahal ini dijadikan Tuhan indah sedemikian rupa untuk menjadi bukti kuasanya sekaligus menjadi rambu perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat, kita lanjutkan apa bunyi ayatnya selanjutnya. Nah, kembali kita wazayyana, kami perindah. Wa ma laha min furuj, tidak ada retak-retak, tidak ada. Ada ilmuwan sekarang berkata begini. Bumi kita ini ditutupi oleh Allah sehingga tidak ada retak, tidak ada lubang-lubang. Maksudnya antara lain, Allah melindungi bumi ini melalui lapisan atmosfer. Sehingga meteor-meteor ini tidak menembus kepada kita. Sehingga udara panas bisa terkendali dan lain-lain sebagainya dari panasnya sinar matahari. Allah mengatur itu. Jadi bukan sekedar mencipta, bukan sekedar memperindah, tetapi juga memeliharanya sehingga manusia dapat hidup nyaman di bumi ini. Wa laha min furuj wal arda madadnaha, dan bumi itu kami hamparkan. Wa alqaina fiha rawasiya, kami tancapkan di bumi itu tancapan yang mantap, maksudnya gunung. Wa ambatna fiha min kulli zaujin bahij, dan kami tumbuhkan di bumi ini dari setiap pasangan yang indah dilihat dan bermanfaat. Kita jelaskan. Ya, kita tahan dulu. Kita tahan dulu. Karena okay. Ini menarik untuk mengetahui. Jadi selain dimantapkan dengan gunung, lalu juga diciptakan dari pasangan-pasangan yang diindahkan. Seperti apa? Tetap bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah. Pernah ada yang bertanya pada Rasul, Aina kana Rabbuna qabla ayyakhluqal khalq? Di mana Allah sebelum dia menciptakan ciptaan? Memberikan kesempatan kepada Anda untuk bertanya kepada Pak Quraiz yang sudah kami rekam. Nah, kali ini pertanyaannya seperti apa? Kita lihat sama-sama. Assalamualaikum Pak Quraiz. Apa sebenarnya makna Allah bersemayam di arsinya? Dan mohon penjelasannya, sebenarnya di manakah Allah berada? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi bertanya tentang keberadaan Allah. Apa makna yang bisa diartikan dari Allah bersemayam di arsinya? Dan jadi sebenarnya tuh Allah itu ada di mana gitu Pak Quraiz? Kira-kira pertanyaan seperti itu. Baik. Allah di mana-mana. Di mana-mana. Di mana-mana. Ya. Apa yang kita lihat di sini adalah bekas wujudnya. Bukti wujudnya. Bukti ya, wujudnya. Di mana-mana. Kalau saya berkata Allah berada. Ada dua yang terlintas dalam benak saya. Dulu ulama-ulama kita tidak mau berkata Allah berada. Dia berkata Allah wujud. Karena kata berada mengesankan tempat. Iya. Allah tidak berada, tidak wujud dalam satu tempat. Allah di atas waktu dan di atas tempat. Oh. Oke. Okay. Yeah. Jadi dia Anda tidak dapat menunjuk itu semua. Bukan berada di mana dan kapan itu bukan ya. Iya. Oke. Okay. Dia wujud di mana-mana. Kita tidak berkata berada. Karena kalau berada atau wujudnya di satu tempat, itu berarti dia butuh tempat. Makhluk yang membutuhkan tempat. Yeah, yeah. Kalau khalik, tidak. Itu satu. Allah wujud di mana-mana. Anda tanya, di mana? Ya kan? Yeah. Pernah ada yang bertanya pada Rasul, Aina kana Rabbuna qabla ayyakhluqal khalq? Di mana Allah sebelum dia menciptakan ciptaan? No, ya kan? Iya, iya. Dijawab oleh Nabi, kana fi aman. Dia berada di suatu dia berada di sesuatu yang kita buta tentang hal itu. Artinya kita tidak tahu. Dia sudah wujud. Kita tidak tahu di mana atau bagaimana. Yeah. Itu satu anak. Tapi pertanyaan, sisi pertama pertanyaannya, apa artinya arsinya. Berada di arsy? Dulu ulama seperti Imam Malik, kalau ditanya tentang ini, dia katakan, kata arsy itu artinya singgasana. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Yeah. Berada istawa di itu kita tahu juga dari segi bahasa, tetapi bagaimana kita tidak tahu. Bahkan kata Imam Malik bertanya tentang hal ini bid'ah. Oh, jangan tanya tentang itu karena pertanyaanmu tidak bisa terjawab dan kalau dijawab bisa salah dan membingungkan. Itu pendapat ini. Jadi tidak ditanya. Sama kalau orang bertanya, yadullah, tangan Allah. Apa sih maksudnya tangan Allah? Ya, mendapatkan bantuan dari tangan Allah misalnya. Ya, itu penafsiran metafor. Iya, iya. Begini juga ini. Kalau kita bertanya sekarang, pertanyaan pemirsa ini, saya ingin berkata begini, jawaban yang lain. Ini metafor. Kita beri contoh. Kita di dunia ini ada raja. Di bawah raja ada menteri. Ya. dibawa menteri, katakanlah kita di Indonesia ada gubernur, ada wali kota, ada ini dan seterusnya. Jadi dia berhierarki dari bawah sampai ke atas, ya kan? Biasanya raja duduk di singgasana yang lebih tinggi daripada yang di bawahnya. Betul. Inilah kiasan. Allah berada di singgasana. Dalam arti kata, dia adalah penguasa yang berkuasa menguasai gubernur. Semuanya harus patuh pada ketentuannya. Ya kan? Itu raja seperti itu. Allah begitu. Kalau ada penguasa di bumi, dia dibawa kekuasaan Allah. Wal arda madadnaha, dan bumi ini kami hamparkan. Jadi bumi datar. Kalau dihamparkan, kalau dihamparkan, rata ya. Saya pernah kemukakan dalam salah satu kesempatan bahwa Allah menciptakan bumi bulat, tetapi dalam konteks kemanfaatan manusia, dia akan mendapatinya selalu terhampar. Biar tidak jatuh-jatuh guling-guling. Karena itu ada perbedaan antara khalaqa mencipta dan ja'ala. Ja'ala menjadikan. Dia menjadikan bumi ini. Kami hamparkan. Bumi ini dalam kenyataan yang dialami sehari-hari oleh setiap orang, bahwa dia menemukan terhampar, walaupun dia itu tercipta dalam bentuk ini. Itu jalan keluar. Wal arda maratnaha wa alqaina fiha rawasiya, kami tancapkan di sana sesuatu yang mantap supaya tidak tergelincir. Saya beri contoh. Itu gunung fungsinya adalah menjaga kestabilan peredaran. Ya toh? Tuhan tancapkan bumi untuk tujuan itu. Seperti halnya kemah. Kemah dibangun, tapi ada kan cagaknya yang turun ke bawah. Betul. Supaya tidak diterbangkan ini. Nah, begitulah bumi. Gunung ini berfungsi menjadikan bumi ini tidak oleng. Oke, kita break dulu Pak Quraish, akan kita lanjutkan sebentar lagi tentunya dalam tafsir Al-Misbah. Jangan menetapkan suatu kehendak untuk melakukan sesuatu kecuali dengan berkata kalau diizinkan Allah. Tafsir Al-Misbah bersama Pak Quraish Shihab dan juga saya Hilbram Dunar. Di segmen sebelumnya tadi Pak Quraish sudah menjelaskan bagaimana Allah menjadikan hamparan di bumi ini. Bukan berarti datar, tapi dijadikan seperti itu agar manusia bisa beraktivitas di dalamnya. Dan juga ada gunung-gunung yang diciptakan untuk menjadi cagak ya, sehingga membuat bisa beredar dengan selalu dalam kondisi yang tepat, kira-kira seperti itu. Kita lanjutkan lagi, Abi. Baik. Wa ambatna fiha min kulli zaujin bahi, dan kami tumbuhkan di bumi ini kulli zauj, setiap pasangan yang indah dipandang mata, yang bermanfaat. Pasangan. Kalau kata zauj itu pasangan yang serasi. Sebabnya suami istri dinamai zauj. Kalau pasangannya tidak serasi, tidak dinamai zauj. Nah, tumbuh-tumbuhan ini ada jantan, ada betina. Angin kumbang yang membawa benih jantan dan betina ini sehingga bertemu. Ya kan? Tumbuh-tumbuhan ditumbuhkan Tuhan, tapi dia juga berpasang-pasangan. Semua. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjain. Di sini kami tumbuhkan di bumi ini dari setiap pasangan itu pasangan yang indah dipandang mata, bermanfaat. Tafsilatan wa dzikra. Tafsilatan sebagai penunjuk sebagai bukti. Tafsir itu terambil dari kata basar, melihat. Jadi alat untuk menjadikan Anda dapat melihat. Melihat apa? Melihat kuasa Allah. Semua apa yang dijadikan Allah ini dari keadaan manusia, dari langit, bumi dan lain-lain sebagainya, itu dijadikan Allah sebagai tafsir, alat untuk Anda jadi, untuk Anda gunakan melihat kuasa Allah. Itu sebabnya berulang-ulang di dalam Al-Qur'an ada kata unzuru, lihatlah. Melihat bisa dengan pandangan mata, bisa dengan pikiran. Dari sini saya kira, saya duga, ada kata nalar. Nalar, iya. Itu terambil dari kata nazar. Berpikirlah, gunakanlah akal. Itu semua kami jadikan sebagai dan zikra, peringatan. Untuk siapa? Likulli abdin munib, untuk setiap hamba yang ingin kembali dan bertobat pada Allah. Abd, kita mau terangkan ini. Siapa yang dinamai hamba Allah? Ya kan? Banyak uraian, saya ingin memberikan satu salah satu dari itu. Seorang yang dinamai hamba Allah itu, yang benar-benar hamba Allah. Sebelum itu dulu, hamba itu bisa berarti hamba sahaya yang dimiliki. Ya toh? Bisa berarti alat. Alat panah, walau kecil, itu namanya abed. Abed, ya. Bisa juga berarti, abed itu bisa juga berarti tumbuhan yang memiliki aroma harum. Oh. Itu juga abed. Oke. Seorang abed, hamba Allah yang benar, harus bisa memerankan ketiga hal ini. Jadi pertama, alat. Yang pertama, alat. Anda harus menjadi alatnya Tuhan. Masya Allah. Ketika seorang menjadi abdi negara, apa artinya abdi negara? Bekerja untuk negara. Alat negara. Ya kan? Ya. Abdi. Yang kedua, Anda harus bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang menghasilkan keharuman. Ya, yang baik. Yang ketiga, Anda dimiliki oleh Allah. Karena Anda dimiliki oleh Allah, maka jangan menganggap apa yang ada dalam genggaman tangan Anda adalah milik Anda. Kan Anda yang punya. Anda kan abad. Anda kan dimiliki. Satu. Yang kedua, jangan menetapkan suatu kehendak untuk melakukan sesuatu kecuali dengan berkata kalau diizinkan Allah. Insya Allah. Ya kan? Itu abad, tidak menganggap. Karena kita dimiliki oleh Allah. Karena kita dimiliki. Pembantu aja yang bekerja di rumah tidak semena-mena berkata saya mau keluar. Boleh keluar, tapi izin dulu. Nah itu abad. Jadi bukan sekarang. Di abdin muni, yang terus kembali kepada Allah. Mengapa artinya kembali? Terus bertobat. Manusia ini tidak mungkin tidak punya dosa. Manusia tempatnya dosa. Maka abad yang baik adalah yang muni, yang selalu kembali kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Nah, ini bermanfaat menjadi tafsirah, sebagai pengingat, sebagai alat untuk merenung, sebagai ini untuk setiap orang yang berfungsi atau yang menyadari dirinya bahwa dia adalah hamba yang berkekurangannya selalu ini. Kalau Anda angkuh, tidak akan menjadi peringatan ini. Baru dia lanjutkan, wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan, kami turunkan dari langit air yang penuh berkat. Mubarak itu berkat, itu adalah kebajikan yang banyak, itu arti berkat. Kebajikan yang banyak, berkat juga bisa berarti sesuatu yang sedikit tetapi berdampak banyak. itu biasa dikatakan. Sedikit. Ini makanan untuk dua orang, ya. Tapi bisa cukup untuk tiga orang. Ini ada berkatnya. Oh. Ya itu sedikit. Iya, iya. Tapi bermanfaat untuk Anda banyak. Biasa dalam sehari keluar dari rumah mengerjakan satu atau dua pekerjaan. Iya. Ya. Iya. Tapi bisa juga selesai tiga dan empat pekerjaan. Itu ada berkatnya. Oh. Si A menulis, setiap hari dia bisa menulis 2-3 halaman. Hmm. Kalau ada berkatnya, bisa 5 halaman. Iya. Yeah. Oh. Nah, itu berkat. Jadi sedikit, tetapi bisa menghasilkan banyak. Iya. Yeah. Yeah. Hujan yang diturunkan Allah itu sedikit. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Ya kan? Iya. Yeah. Tetapi air yang penuh berkat, iya. Sehingga melahirkan, mengakibatkan. Bisa tumbuh bermanfaat. Ya. Nazalna, kami turunkan sedikit demi sedikit. Kalau anzalna, kami turunkan sekaligus. Kami turunkan, kita pernah membahas bahwa Allah menurunkan hujan dengan kadar tertentu untuk membawa kemaslahatan. Iya. Kalau dia turunkan sekaligus banjir. Iya, iya. Oke, baik kita break dulu Pak Kures. Akan kita lanjutkan sebentar lagi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah. In hiya illa hayatuna dunya. Namun kehidupan ini, kehidupan kita di dunia, apa yang kita lihat sekarang berlaku di dunia, ada orang hidup, ada orang mati. Mati selesai persoalan. Tidak ada yang menciptakan, tidak ada lagi wujud. Oh. Islam datang berkata kematian bukan ketiadaan. Terima kasih untuk kebersamaan Anda bersama-sama dalam Tafsir Al-Misbah di bulan suci Ramadan. Dan kita lanjutkan lagi tausiah dari Pak Quraish Shihab. Silakan Abi. Baik, kita lanjutkan. Jadi kami turunkan dari langit air yang penuh berkah. Maka kami tumbuhkan melalui air itu kebun-kebun dan biji-biji tanaman yang dituai. Macam-macam. Ya. Kebun-kebun. Dan sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit. Itulah. Wanakhla basiqatin la tal'un nadid, dan pohon korma yang tinggi dan yang mempunyai mayang-mayang yang bersusun-susun. Allah Subhanahu wa taala di sini memberi gambaran tentang apa yang dialami oleh masyarakat yang ditemui di sini. Ini hal-hal yang sangat-sangat mereka ketahui dan lihat sehari-hari. Yeah. Sebenarnya masih banyak yang lain yang bisa. Iya, iya. Wanakhla basiqatin rizqan lil ibad, sebagai rezeki kami berikan kepada hamba-hamba kami. Rezeki itu ada yang berkata, rezeki itu ada yang berkata anugerah Tuhan yang halal. Iya. Yeah. Yeah. Nah, jadi kalau tidak halal bukan rezeki dari Tuhan, rezeki. Itu ulah setan itu. Yeah. Ya, tapi ada ya. Ada. Nah, itu ada yang berpendapat demikian. Yeah. Rizqan lil ibad, rezeki untuk hamba-hamba. Sebenarnya kata ibad itu untuk hamba-hamba Allah yang taat. Oh. Karena dia rezeki. Iya. Yeah. Yang taat. Kalau hamba Allah yang tidak taat, bisa jadi dia tidak dapat rezeki atau bisa dia memperoleh rezeki dalam dua tanda petik yang tidak halal. Yeah. Ini rizqan lil ibad wa ahyana bihi baldatan mayyita, dan dengan air yang turun itu menjadi hiduplah, lahirlah aneka tumbuhan yang terlihat bagaikan hidup, ya kan? Yeah. Nah, baru dia katakan kadzalikal khuruj, begitu juga nanti kebangkitan. Kita lihat bagaimana kebangkitan. Yeah. Ada benih dalam tanah. Yeah. Ya kan? Ada air yang turun dari langit. Lahir hidup aneka tumbuhan. Yeah. Ada manusia yang mati dikubur. Yeah. Ya. Yeah. Dihidupkan Allah, bisa dihidupkan Allah lagi. Yeah. Yeah. Tanahnya gersang. Ya toh? Tumbuh, lahir lagi manusia-manusia yang tadinya ada di bumi, lahir dan hidup lagi. Tumbuhan aja bisa dihidupkan, apalagi ini tadi. Kenapa bisa begitu? Karena Allah maha mengetahui, maha kuasa, dia ketahui apa yang kurang dari diri kamu yang ada di dalam tanah, dia mengetahui keadaan kamu dan sebagainya. Jadi apa yang terlihat di alam raya ini itu sebenarnya bisa menjadi bisa mengantar seseorang untuk menyadari bahwa hidup setelah mati itu Allah kuasa untuk menciptakannya. Iya. Saya kira itu ayat kita. Baik, pertanyaan dari saya dulu Pak Quraisy, ini dihubungkan dengan pengetahuan yang tentunya sama-sama membuat kita semakin sadar bahwa ada kehidupan setelah kematian. Pada masa itu memang Pak Quraisy, mereka tuh beranggapan setelah kematian itu selesai. In hiya illa hayatuna dunya, namun kehidupan ini kehidupan kita di dunia, apa yang kita lihat sekarang berlaku di dunia, ada orang hidup, ada orang mati, mati selesai persoalan. Tidak ada yang menciptakan, tidak ada lagi wujud. Oh. Islam datang berkata kematian bukan ketiadaan. Bukan ketiadaan. Kematian hanya berakhirnya hidup di dunia. Badan hanya alat. Kalau pena Anda rusak, Anda masih tetap ada. Iya betul. Nah, kalau badan Anda rusak, Anda wujud Anda sebagai manusia masih tetap Anda, yaitu roh Anda. Jiwanya masih ada. Jiwa masih ada. Oke, baik. Kita masuk pada kesimpulan. Kita masuk dalam kesimpulan. Bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulan kita yang pertama, Allah Maha mengetahui segala sesuatu sebelum, sedang, dan sesudah keberadaan dan kematian. Sebelumnya dan kematian. Tidak ada alasan untuk berkata bahwa Allah tidak dapat mengembalikan manusia hidup dengan jasadnya setelah ia bercampur atau larut di tanah. Tidak ada alasan untuk itu. Nah, seandainya yang masuk ke dalam perut seseorang tidak larut, akan semakin besar. Niscaya manusia akan lebih besar dari gunung. Tapi Allah mengatur segalanya sehingga proses penciptaan dan pembinasaan, penambahan dan pengurangan senantiasa berjalan dan menyentuh manusia. Di dalam kubur pun Allah mengetahui apa yang diambil, dihabiskan oleh tanah, tetapi Allah bisa menghidupkannya kembali. Kemudian kita lihat selanjutnya. Di alam raya terbentang aneka bukti tentang keesaan dan kuasa Allah. Manusia hanya dituntut untuk menggunakan sedikit pikirannya, sedikit pun. Karena itu orang bodoh pun bisa tahu. Ada seorang pernah ditanya, ada Tuhan enggak? Dia bilang, saya lihat itu ada kotoran unta. Ada kotoran unta. Saya berkeyakinan bahwa pasti ada unta yang pernah lewat di sini. Iya. Iya kan? Iya betul. Ini alam raya ada. Tidak mungkin tidak ada yang menciptakan. Orang bodoh pun bisa berkata demikian. Yeah, apalagi kalau kita sudah ilmuwan, makin tinggi ilmu seseorang makin makin terkagum-kagum dia. Dan itu hanya menggunakan sedikit pikiran, jiwa dan waktunya untuk merenung, niscaya Allah akan membimbingnya ke arah sana. Dia akan dibunuh. Memandang langit walau sekedar menengada sudah dapat mengantar seseorang menemukan bukti terang tentang keesaan dan kuasa. Cukup melihat bintang-bintang yang menghiasinya walau tidak mengetahui di mana dan berapa jauh posisi bintang itu. Kalau Anda tahu lagi di mana posisinya, itu makin ya kan, makin kagum. Di angkasa terdapat benda-benda langit yang berterbangan yang kesemuanya beredar dengan sistem yang sangat teliti dan dengan keseimbangan yang sangat sempurna. Benda-benda itu senantiasa memiliki dan terpelihara posisinya sesuai dengan hukum gravitasi yang diciptakan Allah sehingga tidak terjadi tabrakan, tidak juga menembus ke bumi. Kecuali atas meteor-meteor itu bertebaran. Yang terakhir yang kita mau katakan sih, aneka jenis tumbuhan dengan keistimewaan masing-masing tumbuh dari air yang tercurah dari langit, itu saja sudah menunjukkan betapa kuasa Allah. Jadi saya kira ayat-ayat ini ingin menunjukkan betapa kuasa Allah yang pada akhirnya membuktikan bahwa dia kuasa menghidupkan yang sudah mati. Baik, oke. Satu pertanyaan tolong dijawab singkat. Bi Qurais, membahas tadi mengenai bahwa bumi ini hanya sebagai rambu bagi manusia. Ya. Itu rambunya maksudnya menunjukkan apa, mengarah kemana, apa isi rambunya? Saya pernah beri contoh begini, seandainya di jalan ada patung polisi, tangannya menunjuk ke sana, itu Bandung, itu Jakarta, itu ini. Fungsinya menjadi rambu tunjuk, kamu kan mau ke sana, rambu perjalanan. Ada orang yang terpaku di sini, dia lihat waduh ini bagus sekali ini. Jari telunjuknya ada berliannya, dia mau ambil berliannya ini. Itu orang yang lengah dari tujuan perjalanannya. Allah menjadikan ini sedemikian indah untuk Dia Maha Kuasa. Tetapi Dia jadikan rambu perjalanan. Baik, terima kasih untuk jawabannya Pak Qurais. Siap, insya Allah bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa ketemu lagi dalam Tafsir Al-Misbah besok. Saya Hilu Bramdunar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV, knowledge to elevate.